Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. أخرج منها ماءها ومرعاها. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. والجبال أرساها. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. متاعا لكم ولأنعامكم. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. An ja'ahu al-a'ma. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Au yazzakkaru fatanfa'ahu al-zikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy. Fa anta lahu tasadda. Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Thumma as-sabila yassarah. Kemudian jalannya dia mudahkan. Thumma amatahu faqbarah. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur. Dan sayur-sayuran. Dan zaitun. Dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Dan dari ibu dan bapaknya. Dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. Tertawa dan gembira ria. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idzasyamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Wa idzan-nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal-jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufus zuwijat. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyi dzanbin qutilat. Karena dosa apa dia dibunuh. Wa idzas suhuf nushirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Wa idzas samaa'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahiimu su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahbarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Al jawaril kunnas. Yang beredar dan terbenam. Wallayli idza 'as'as. Demi malam apabila telah larut. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars. Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'adzim. Pada suatu hari yang besar. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabun marqum. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Summa in innahum lasalul jahim. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Dan tahukah engkau apakah 'illiyyin itu? Kitabun marqum. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. 'Alal ara'iki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel. Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya dari tasnim. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.

Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Zul 'Arsyil Majid, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Fa'alun lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Hal ataka hadithul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang? Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan Samud. Balilladzina kafaru fi takdzib, memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bal huwa Qur'anun majid, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia. Fi lawhin mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraaka mat-thariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, setiap orang pasti ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat-taraib, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Innahu 'ala raj'ihi laqadir, sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang mengandung hujan. Wal-ardhi dzatis shad', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sungguh Al-Qur'an itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Qur'an itu bukanlah sendal gurauan. Innahum yakiduna kaida, sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Walladhi qaddara fahada. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladhi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu ghusaan ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Alladhi yaslan naral kubra. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. Wal-akhiratu khairu wa abqa. Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina. Amilatun nasibah. Karena bekerja keras, lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا Demi bulan, apabila mengiringinya. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا Demi siang, apabila menampakkannya. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا Demi malam, apabila menutupinya, gelap gulita. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا Demi langit, serta pembinaannya yang menakjubkan. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا Demi bumi, serta penghamparannya. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا Demi jiwa, serta penyempurnaan ciptaannya. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal-layli idza yaghsha. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى Demi siang, apabila terang benderang. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى Sungguh, usahamu memang beraneka macam. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Serta mendustakan pahala yang terbaik. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. إِنَّ inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Fa anzartukum naran talallah. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuha al-atqa. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Illa btira'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Walasaufa yarda. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Wallayli idza saja. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wawajadaka dallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wawajadaka a'ilan fa'arna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. الذي أنقض ظهرك yang memberatkan punggungmu ورفعنا لك ذكرك dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ demi buah tin dan buah zaitun وَطُورِ سِينِينَ demi gunung Sinai وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ dan demi negeri Mekah yang aman ini لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysa Allahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya, serba cukup. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? 'Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi'anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru

apa yang kamu sembah. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dhat lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin Nas, Raja Manusia. Ilahin Nas, Sembahan Manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladhi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia.